بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله di antara fitnah yang menimpa kaum muslimin dan itu nyata diberitakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya ialah fitnah al-firqud dhalah, fitnah munculnya berbagai macam firqah-firqah yang dinyatakan sesat, yang dengan sebab mereka terjadilah yang namanya iftirak, perpecahan-perpecahan tentang perkara agama di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan sebab mereka terjadi ikhtilaf, perselisihan-perselisihan tentang perkara agama di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberitakan dalam hadis yang masyhur, yang ma'ruf, dikenal dengan hadis iftirakil ummah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 sekte, semua di neraka kecuali satu. Kecuali satu. Ini sabda Rasul. Khabarnya beliau. Dan terjadi seperti yang diabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita menyaksikan dalam sejarah Islam barakallahu fikum munculnya berbagai macam firqah-firqah tadi. Dimulai dari Khawarij, disusul oleh Syiah, Sabaiyah, Rafidah, kemudian Qadariyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Jabriyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, dan beruntun berturut-turut bertubi-tubi muncul berbagai macam firqah-firqah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan semuanya menyimpang dari akidah Islam, semuanya menyimpang dari siratul mustaqim, terancam dengan ancaman neraka seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan terus terjadi sampai hari kita ini. Bermunculan berbagai macam firqah-firqah yang ada. Masing-masing firqah, masing-masing sekte membawa afkar, pemikiran-pemikiran yang merusak. Merusak akidah, merusak manhaj, merusak keimanan. Membawa yang namanya afham, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka menebarkan syubhat, berbagai macam kerancuan-kerancuan dalam berpaham, beragama, dalam berfikir, dalam memahami sesuatu. Mereka memunculkan yang namanya ragam fitnah di tengah-tengah umat ini. Fitnah syubhat. Ini yang menimpa kaum muslimin dengan beritanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fitnah besar ya ikhwan. Barakallahu'alaikum. Belum lagi fitnah-fitnah yang serupa yang dimunculkan oleh kaum kuffar, yang mana mereka tidak akan pernah riba dengan kaum muslimin, akan senantiasa terus melancarkan makar-makar mereka hingga muslimin kembali kepada agama mereka. Dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi orang-orang Yahud ataupun Nasara hingga engkau mengikuti milah mereka, agama mereka. Mereka memunculkan berbagai macam ideologi kufar, liberalisme diantaranya, komunisme diantaranya, kapitalisme dan segala macamnya dari berbagai macam pemahaman-pemahaman ideologi kufar. Semuanya itu ikhwan ada di tengah-tengah kita kaum muslimin. Semuanya itu didakwahkan, diserukan, dikampanyekan, dipaksakan masuk ke dalam tubuhnya kaum muslimin, di pemahaman-pemahaman umat Islam yang ada. Fitnah begitu dahsyat di sekitar kita, di tengah-tengah kita, meracuni banyak akidah kaum muslimin, meracuni manhaj kaum muslimin, bahkan meracuni akhlakiyah kaum muslimin, terutama pemuda-pemuda kaum muslimin di mana-mana. Ini fitnah. Semakin lama semakin dahsyat, seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kaqita'il lailil mudhlim, fitnah yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu samar, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap, memakan banyak korban, bukan semata-mata korban akidah, tapi juga korban agama secara khusus. Bukan semata-mata orang itu dulunya salam jadi fasik, bukan semata-mata dulunya di atas sunnah lalu menyimpang, tapi lebih daripada itu, dulunya di atas keimanan menjadi kafir, dulunya muslim menjadi murtad dari agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah fitnah syubhat dalam bentuk firqah-firqah yang ada. Belum lagi para pelakunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan fitnah yang lebih dahsyat lagi menimpa umatnya yang sangat beliau khawatirkan. Beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum ala immatul mudhillun. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku adalah ala immatul mudhillun, para tokoh-tokoh penyesat umat. A'immah, tokoh dia, imam-imam, tapi dia mudhillun, yang menyesatkan umat ini. Tadi pemahamannya, ideologinya, kelompoknya, sektenya, sekarang tokoh-tokohnya. Mereka mengaku muslim, tetapi pemahamannya betul-betul pemahaman sesat yang hanya mendukung orang-orang kufar. Tokoh-tokoh muslim, tetapi pemahamannya adalah pemahaman yang betul-betul mendukung orang-orang kufar. Ideologinya, ideologi kufar. Na'udzubillah min dzalik. Itu pun juga banyak di tengah-tengah kita kaum muslimin. Belum lagi yang namanya fitnah itu syahwat. Fitnah yang terkait dengan syahwat. Fitnah wanita. Fitnah kedudukan, jabatan. Fitnah dunia. Fitnah harta. Belum lagi yang namanya ragam ma'asi wa dzunub, ragam maksiat, ragam dosa dengan berbagai macam warna dan variannya. Jadi zaman sekarang ini begitu mudah untuk dilihat, diakses oleh semua kalangan. Ini penggambaran fitnah di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Maka ya khana fidina azakumullah, kita sebagai seorang muslim yang mendambakan keselamatan hidup kita, keselamatan agama kita di dunia ini, yang mendambakan keselamatan kaum muslimin dari fitnah-fitnah tadi dan fitnah-fitnah yang lainnya yang belum tersebutkan, tentu akan berpikir, tentu akan berupaya melakukan tindakan-tindakan, menentukan langkah-langkah, upaya-upaya untuk bisa menyatukan kaum muslimin di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah tadi. Selamat diri kita masing-masing, selamat pula kaum muslimin dari fitnah-fitnah tersebut. Inilah yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ikhwanul muslimin a'azzakumullah, bila kita mengkaji Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana ada beberapa langkah yang dibimbingkan, diajarkan Allah azza wajal dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, supaya kita selamat dari semua kita tadi, supaya langkah kita lurus, benar di masa-masa penuh dengan fitnah tadi, untuk masing-masing kita dan juga untuk muslimin secara umum. Langkah yang pertama ialah al-i'tisamu bis-sunnah. Langkah yang pertama ialah berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Bimbingan-bimbingan ajaran-ajaran nabi alaihi salatu wassalam. Dikenal dengan sunnah-sunnahnya. Kita kaji Al-Quran. Kita kaji sunnah rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita pahami dengan pemahaman salafun salih. Kita amalkan dengan praktek contoh pengamalan salafun salih. Kita dakwahkan tengah-tengah umat. Ini akan menyelamatkan individu-individu masing-masing kita dari semua fitnah yang ada. Dari semua fitnah yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya perintah untuk memiliki prinsip ini. Disebutkan di Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengatakan dalam firman-Nya, i'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian beri'tisam, berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah. Dimaknakan oleh para ulama, para mufassirin, al-kitab wa sunnah. Berpegang teguhlah kalian dengan Quran dan sunnah, tali Allah. Jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya. Wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk bersatu di atasnya dan dilarang untuk berpecah belah menyelisihinya. I'tisam bihablillah. Prinsip ini barakallahu fikum ditujukan kepada segenap kaum muslimin. Masing-masing individu kaum muslimin harus punya konsep ini. Dalam beragama, dalam berislam, harus kembali kepada prinsip Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Dan inilah yang membawa keselamatan. Nabi kita Muhammad SAW ketika menyebutkan pada hadis perpecahan umat, memberitakan umatnya akan terpecah menjadi sekian banyak sekte-sekte, firqa-firqa yang menyimpang, diancam dengan neraka, Rasul mengecualikan satu. Illa wahidah, kecuali satu, satu yang selamat, yang dikenal dengan sebutan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat dengan satu itu. Beliau mengatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Yakni Islam sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul dan para sahabat. Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Namanya hablullah. Ini yang dikabarkan Nabi selamat. Ini kelompok, seseorang, rombongan yang bakal selamat. Ketika di dalam beragama, dalam berprinsip, kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bimbingan para sahabat salafun salih. Ini yang selamat. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan najiyah. Mereka dikatakan sebagai firqatun najiyah. Selamat. Dikarenakan mereka itu najiyatun fid dunya minal bid'i wal dhalalat. Selamat di dunia ini dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Selamat. Semua fitnah yang ada terlewati. Selamat daripadanya di dunia ini. Dan yang kedua, najiyatun fil akhirah min adzabin nar. Selamat di akhirat nanti dari azab neraka. Sehingga dikatakan firqatun najiyah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu arda. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memberitakan umatnya ini akan mengalami ikhtilaf. Perselisihan yang sangat banyak. Perpecahan yang sangat banyak, firqa-firqa yang banyak. Rasul menyebutkan solusinya. Beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Dan yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Barang siapa di antara kalian, kata Rasul, yang hidup sepeninggalku nanti, maka sungguh dia akan melihat, akan menyaksikan ikhtilaf yang begitu banyak. Apa itu? Firqah-firqah tadi. Sekte-sekte tadi. Perpecahan-perpecahan agama tadi. Maka Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati. Ketika itu, ketika kamu mendapati perpecahan-perpecahan tadi, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Rasul, dan sunnah khulafaur rasyidin yang terpimpin sepeninggalku. Mereka para sahabat. Mereka para sahabat. Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Sunnah Rasul dengan pemahaman salaf. Pegangi kuat-kuat dan gigit ia dengan geraham-geraham kalian. Diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri, yang disepakati keimamannya salah seorang ulama besar pada masanya dari Bani Zuhra kota Madinah. Al-Imam Az-Zuhri menyatakan, kana ulama'una yaqulun, dulu ulama-ulama kami menyatakan, al-i'tisamu bi sunnati najat, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Al-i'tisamu bi sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Ulama yang dimaksud ulama tabi'in dan para sahabat, dikarenakan beliau disebutkan dalam tarjamannya meriwayatkan hadis dari sebagian sahabat, tapi kebanyakannya para tabi'in, ulama-ulama tabi'in, kaum salaf. Para ulama dahulu mengatakan, kaum salaf mengatakan, al-i'tisam bi sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Keterangannya sama, selamat dari mana? Selamat dari apa, ikhwan? Selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di dunia ini, dan selamat dari azabnya Allah di yaumul qiyamah nanti. Najatun. Selamat. Juga diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Beliau menyatakan, as-sunnatu kasafinati nuhin. Man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Sunnah Rasul itu, bimbingan Rasul itu seperti bahtera Nabi Nuh, kayak kapal Nabi Nuh di zaman dahulu kala. Barang siapa yang menaiki kapal ini selamat. Barang siapa yang tertinggal daripadanya, maka dia akan tersungkur dan tenggelam. Di zaman Nabi Nuh, yang selamat yang hanya naik kapal beliau, yang enggak naik hancur dengan azabnya Allah azza wajalla. Sunnah Rasul diumpamakan seperti itu. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, mengkajinya, mempelajarinya dengan benar, mengamalkannya, mendakwahkannya, berpegangan dengannya, selamat. Dari apa? Selamat dari semua fitnah. Selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan. Selamat nanti di yaumul qiyamah dari azabnya Allah azza wajalla. Yang berpegangan dengannya selamat. Dan barang siapa yang menyelisihinya atau menentang sunnah, maka dia akan hancur binasa. Binasa dalam penyimpangan-penyimpangan, binasa di dalam azabnya Allah azza wa jalla. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Sehingga semua kaum muslimin diharapkan kembali kepada prinsip ini, supaya melalui masa-masa fitnah dengan benar, di jalur yang tepat, dan bisa selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada, syubhat, syahwat, firqahnya, fikrahnya, seorang-orangnya akan selamat dari mereka semua insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Ini konsep. Kemudian di ayat yang saya bacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Disebutkan konsep yang kedua, langkah yang kedua, yaitu al-ijtima'u alaihi. Kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu padu di atas konsep ini. Allah mengatakan jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jami'an itu hal. Sehingga maknanya kata mufassirin ai halakaunikum mujtami'ina 'alaih, dalam keadaan kalian bersatu di atas konsep i'tisam bisunnah tadi. Makanya ada lanjutannya, wala tafarraqu, kalian jangan berpecah belah. Jangan berselisih. Ini langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Kita berupaya untuk menyatukan kaum muslimin dalam satu langkah, dalam satu kalimat, dalam satu konsep, dalam satu prinsip, i'tisam bisunnah. Bersatu di atas Quran sunnah dengan pemahaman salaf dalam beragama. Ini yang berikutnya. Ini perlu digalakkan. Dikarenakan yang namanya jam'ul kalimah, menyatukan kalimat, menyatukan langkah di atas sunnah di masa-masa fitnah, itu merupakan amrun ilahi, perintah Allah, perintah ilahi. Itu merupakan sunnatun nabawiyah, merupakan sunnah Nabi. Dan itu merupakan atharun salafiyah, merupakan athar-athar salaf. Seperti yang digambarkan tadi barusan, barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Sa'di rahimahullah, prinsip ini, konsep ini, konsep yang disepakati oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul dari mulai awal zaman dahulu kala sampai Nabi kita Muhammad SAW. Perintah untuk bersatu di atas i'tisam bisunnah. Bersatu di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah SAW dengan pemahaman salafnya. Barakallahu fikum. Ini yang kita wujudkan. Di antara makna al-ijtima' ialah al-ukhuwah. Kita sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, berupaya keras untuk merajut tali persaudaraan di kalangan kaum muslimin di atas konsep tadi. Kita berukhuwah islamiyah di atas minhajun nubuwah. Bersaudara dikarenakan keislaman kita di atas manhaj Nabi, di atas bimbingan kitab, sunnah dan pemahaman salaful ummah. Berukhuwah dengan konsep i'tisam bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Kita saling mencintai karena Allah. Kita saling menyayangi karena Allah. Kita saling mendukung karena Allah. Kita saling bahu-membahu karena Allah. Semuanya karena Allah. Dikarenakan prinsip ini. Ini langkah yang harus ditempuh oleh kaum muslimin terkait dengan fitnah-fitnah yang di luar sana. Jadi kalau prinsip i'tisam bisunnah, kembali kepada masing-masing kita. Prinsip jam'ul kalimah, menyatukan kalimat, ukhuwah islamiyah di atas konsep tadi, itu usaha kita bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Masing-masing kita harus mewujudkan ukhuwah, saling bersaudara di atas sunnah tadi, saling memupuk ukhuwah islamiyah di atas sunnah tadi. Kita mengajak segenap kaum muslimin, elemen-elemen Islam wal muslimin, untuk bersatu padu, menyatukan kata, menyatukan misi, menyatukan visi, menyatukan langkah di atas bimbingan Quran sunnah dengan pemahaman salaful ummah tadi. Kalau ini prinsipnya kita, insya Allah akan kuat. Muslimin akan solid. Muslimin akan sanggup dan mampu untuk menghadapi fitnah apapun di luar sana. Menghadapi berbagai macam ideologi-ideologi kufar, liberalisme, komunisme, kapitalisme, memo yang lainnya lagi yang mereka munculkan, akan mudah untuk dihadapi. Satu, dikarenakan konsepnya, prinsipnya benar. Dua, dikarenakan kekuatannya sangat kuat, sangat solid dengan usaha jam'ul kalimah tadi, persatuan tadi, ukhuwah tadi. Muslimin tidak akan mudah untuk dikecoh, tidak akan mudah untuk dilemahkan, tidak akan mudah untuk termakan oleh berbagai macam fitnah-fitnah tadi. Kenapa? Konsepnya benar dan ukhuwahnya terjaga. Barakallahu fikum. Yang ketiga, langkah yang ketiga, yaitu merupakan pengembangan daripada ukhuwah Islamiyah dan harus ada pada kaum muslimin dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Harus digalakkan yang namanya prinsip ta'awun alal birri wa taqwa. Tadi ta'akhi ukhuwah Islamiyah, sekarang ta'awun alal birri wa taqwa. Ini juga terkait dengan pihak lain. Bukan semata-mata individu kita, tapi terkait dengan semua pihak di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaklah kalian saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Ikhwan, ahlul batil, orang-orang yang sesat, yang menyimpang, jumlahnya sangat banyak. Jauh lebih banyak daripada kalian. Ahlul batil. Jumlahnya banyak. Ahlul batil, mereka begitu semangat, begitu gigih, berjuang, berkorban untuk melancarkan batilnya mereka. Berbagai macam upaya-upaya mereka lakukan. Berbagai macam usaha-usaha mereka laksanakan. Berbagai macam program-program mereka canangkan. Itu semua dalam rangka untuk membela apa ya? Membela batilnya mereka. Makar-makar mereka siapkan. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk memenangkan batilnya mereka. Ini mereka ya. Antum perhatikan semua makar-makar yang ada. Makar-makar al-Yahud, makar-makar an-Nasara, tidak pernah padam. Terus bermunculan. Makar-makar yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah dari kalangan Syiah Rafidhah, luar biasa gencar. Dari kalangan Khawarij, luar biasa dahsyat. Dari yang lain-lainnya, sangat banyak. Itu mereka tidak kenal lelah, gigih. Betul-betul mereka memiliki militansi yang kuat. Itu semua untuk membela kebatilan, untuk membela penyimpangan, membela kesesatan yang ada pada mereka. Maka semestinya barakallahu fikum, kita ahlu sunnah, kaum muslimin yang di atas sunnah, kaum muslimin yang memahami pemahaman salaful ummah, ahlu sunnah salafiyin, harus lebih-lebih lagi memiliki jiwa ta'awun yang lebih tinggi, gotong royong yang lebih kuat, siap untuk berkorban, untuk berjuang dalam rangka membela kebenaran, bukan batil. Membela kebenaran, al-haq. Yang kita bela bukan apa-apa, yang kita bela Al-Quranul Karim, yang kita bela sunnah Rasulullah SAW, yang kita bela pemahaman salafus saleh, yang kita bela al-haq, yang kita bela agama Allah yang mulia ini. Semestinya harus lebih kokoh, lebih kuat, lebih solid, lebih militan dibandingkan dengan ahlul batil. Kalau mereka ta'awun 1 jam, kita 10 jam. Kita semestinya. Tapi gitu ya. Kalau mereka hanya jarang tidur, kita begadang. Ya padahal baik. Tapi lebih semangat. Mestinya begitu. Semestinya kita punya semangat yang sangat tinggi untuk berta'awun, bantu-membantu, memperjuangkan Islam ini, memperjuangkan prinsip ini, memperjuangkan sunnah ini. Dengannya kita mampu. Berjuang dengan harta kita, berjuang dengan usaha kita, nasihat kita, ilmu kita, semuanya. Dengannya kita mampu. Dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Mestinya kita punya semangat lebih untuk berukhuwah. Menyatukan langkah, menyatukan kalimat di masa-masa fitnah semacam ini. menyatukan langkah dalam rangka untuk menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Semestinya, kalau ahlul batil saja punya semangat yang seperti itu, maka ahlul haq, ahlus sunnah harus punya semangat lebih. Dan itu tidak ditujukan kepada satu orang ya ikhwan, tapi ditujukan kepada semua kita ahlus sunnah dimanapun kita berada. Kalau kita sebagai seorang sunni salafi berislam di atas sunnah Rasulullah SAW, masing-masing kita harus punya kesiapan, kesanggupan untuk membela sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, membela sunnah, memperjuangkan sunnah di muka bumi ini. Konsepnya jelas. Iktisam bi sunnah dulu. Pelajari dulu sunnah Rasul ini. Amalkan dulu sunnah Rasul ini. Hidupkan dulu sunnah Rasul ini. Pegangi ia yang kuat. Pegangi sunnah Rasul ini. Lalu kita mengajak semua kaum muslimin, menyatukan semua kaum muslimin di atas prinsip ini. Bukan menyatukan di atas kelompok atau golongan atau kepentingan. Bukan. Menyatukan semua kaum muslimin di atas prinsip ini. Dan jangan berpecah belah. Lalu kita wujudkan, kita munculkan ukhuwah Islamiyah di atas sunnah ini. Di tengah-tengah kaum muslimin merajut benang-benang ukhuwah. Saling mencinta, saling menghormati, saling menyayangi di atas prinsip ini. Dan memunculkan semangat, menggelorakan semangat ta'awun alal birri wa taqwa di atas prinsip ini pula. Saling bahu-membahu, saling gotong royong untuk memperjuangkan ini. Inilah perjuangan para anbiya wal mursalin. Ini pula perjuangannya salafun salihin yang diteruskan oleh generasi-generasi yang setelahnya sampai sekarang, sampai yaumuddin. Ini sebagai ikhwan tugasnya kita masing-masing. Tugasnya kita masing-masing. Sehingga kita harus menyatukan langkah. Menyatukan langkah di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Tapi semuanya dengan konsep yang benar. Di atas sunnah. Dengan bimbingan Alkitab wa sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Menyatukan semua kaum muslimin. Pemerintahan, masyarakat sipil, militer. Semuanya diajak kembali kepada prinsip yang mulia ini. Sehingga ketika muncul sebuah fenomena. Muncul fenomena khawarij, ISIS. Terorisme, radikalisme. Muslimin tenang. Tidak akan termakan oleh isu-isu tadi atau termakan oleh fitnah tadi. Kenapa? Jelas konsepnya. Prinsip kami kembali kepada kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Yang ada itu menyelisihi prinsip ini. Mereka menyimpang. Tidak bakal kena penyimpangan tadi. Kemudian akan bersatu padu untuk menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Masing-masing dengan kemampuannya. Yang punya kemampuan dengan kekuasaan, mereka para pejabat dengan kekuasaannya. Yang punya kemampuan dengan kekuatannya, mereka para militer dengan kekuatannya. Yang punya kemampuan dengan penyuluhan, dengan ilmunya, dari kalangan para ulama, para da'i, dengan ilmunya, dengan dakwahnya. Yang punya kemampuan dengan harta benda, dengan harta bendanya. Mendukung, menyupport ini semuanya. Demikian. Sehingga tidak laku. Tidak laku yang namanya fitnah itu tengah-tengah kaum muslimin. Kalau demikian prinsip. Kalaupun dia laku dan ingin dikembangkan dengan kaum muslimin, siap muncul orang-orang yang akan mengkonternya, meredamnya dengan prinsip yang jelas tadi. Wah, muncul fitnah yang namanya Syiah Rafidhah juga sama, dihadapi dengan cara yang sama. Muncul fitnah yang namanya Jil, yang namanya Jin, sekarang komunisme dan yang lain-lainnya, itu semakin mudah untuk diatasi, akan mudah dilalui. Fitnah itu sebesar apapun, sedahsyat apapun, sengeri apapun, kita akan bisa melaluinya dengan baik dan benar bila kita di atas konsep dan prinsip tadi. Kembali kepada kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah, bersatu di atasnya, berukhuwah di atasnya, berta'awun alal birri wa taqwa di atas. Itu yang kita harapkan barakallahu fikum pada diri kita masing-masing, dan itu yang kita harapkan pula barakallahu fikum di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian dengan nanti na'azakumullah, langkah yang berikutnya. Dari langkah-langkah yang diupayakan dalam rangka untuk selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, melalui masa-masa fitnah dengan benar. Di samping tadi ada yang namanya ta'akhi, saling bersaudara. Di samping tadi ada yang namanya ta'awun al-birri wa taqwa. Juga harus ditegakkan di tengah-tengah kita prinsip tanasuh, atau prinsip tawasi bilhaq wa tawasi bisabr. Harus ditegakkan di tengah-tengah kita prinsip tanasuh, saling menasihati, saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Harus ditegakkan prinsip nasihat. Ini merupakan prinsip agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekaskan dalam firman-Nya, dalam sabdanya, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Dalam Sahih Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Kami pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati semua kaum muslimin. Menasihati kaum muslimin. Ini merupakan sifatnya orang-orang mukmin yang selamat dari berbagai macam kerugian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sungguh semua insan dalam kerugian kecuali yang beriman, yang beramal saleh, yang saling tawaasaw bil haqq, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ini yang berikutnya. Ini yang membedakan antara persatuan di atas sunnah dengan persatuan yang menyimpang. Ketika ditegakkan padanya prinsip tanasuh, saling menasihati. Ikhwan fillah jazakumullah. Bagaimanapun upaya kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun ilmu kita, setebal apapun iman dan takwa kita, kita itu manusia biasa. Ya kata Ikhwan, manusia biasa. Kita selaku pelaku-pelaku ini, manusia biasa. Yang namanya manusia pasti ada salahnya, ada khilafnya, ada lupanya. Bukan cuma ada, banyak kesalahan-kesalahannya. Barakallahu fikum. Kesalahan-kesalahan tadi, ketika dibiarkan, akan merusak rencana di awal. Akan merusak persatuan. Akan merusak ukhuwah. Akan merusak ta'awun. Merusak perjuangan. Menghancurkan semua langkah-langkah di atas. Maka, dalam rangka untuk mengantisipasi itu semuanya, dalam Islam ditegakkan prinsip nasihat. Harus upaya menasihati saudara kita yang tergelincir, menasihati teman kita yang bersalah, harus menasihati teman kita yang menyimpang, supaya semuanya kembali ke jalur yang benar. Tanasuh itu harus. Di antara bentuk tanasuh, saling menasihati barakallahu adalah menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang ini prinsip agama jelas. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kata-kata nahi munkar ya, ikhwan. Ini masuk dalam kerangka menasihati. Nasihah, menasihati karena Allah azza wajalla harus ditegakkan di tengah-tengah kita yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan semata-mata beralasan untuk persatuan, kemudian mengabaikan kemungkaran dan penyimpangan yang ada. Jangan, itu bukan konsep yang benar. Jangan beralasan ingin bersatu, ingin berukhuwah dalam rangka menghadapi musuh-musuh agama, menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, mengabaikan kemungkaran dan penyimpangan. Tidak bisa. Sudahlah ya akhi, enggak usah lah, enggak usah banyak ribut, enggak usah banyak begini begitu, sudah, yang penting kumpul, kumpul, kumpul. Kita perlu persatuan untuk memerangi pemahaman yang ada ini. Membiarkan kemungkaran, membiarkan penyimpangan, membiarkan kesesatan, membiarkan pemahaman yang menyimpang. Lah, bukan itu bimbingan Islam. Itu akan melukai konsep i'tisam bisunnah. Bagaimana mungkin Anda i'tisam bisunnah ketika ada penyimpangan padanya? Itu akan melukai, mencoreng-moreng prinsip jam'ul kalimah, menyatukan muslimin di atas sunnah. Bagaimana mungkin menyatu di atas sunnah pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan yang ada? Maka dalam rangka untuk menggulkan misi tadi, harus ditegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Niatannya an-nasihah, menasihati kaum muslimin. Yang tergelincir dibetulkan, yang salah-salah dibenarkan, yang menceng-menceng diluruskan. Diajak kembali kepada prinsip yang benar tadi, dengan prinsip nasihat, dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dalam Islam juga dikenal dengan sebutan prinsip at-ta'sil wat-tahdzir. Masyaallah, azan iki. Dikenal dengan prinsip ta'sil, menjelaskan prinsip-prinsip Islam yang benar, dan tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan. Itu semua dalam rangka untuk tasfiyah, pemurnian agama, pemurnian prinsip, watarbiyah, dan dalam rangka untuk mentarbiyah kaum muslimin di atas prinsip yang benar. Sehingga pasti dalam yang namanya manhaj salaf, pasti ada yang namanya prinsip tahdzir, pasti ada prinsip nahi mungkar, pasti ada itu memberikan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan tadi. Tujuannya jelas, untuk memurnikan semua prinsip-prinsip di atas, menyatukan semua langkah-langkah kaum muslimin, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas prinsip yang benar, Alkitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah. Semua dikembalikan kepada prinsip ini. Satu langkah, insyaAllah akan selamat dunia akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ba'dal isya nanti diteruskan sedikit, kemudian diteruskan dengan tanya jawab insyaallah taala. Naktafi ila huna awalan, walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.